rasa serangia bekerja di nadiku. Sejak bertemu, hanya kau yang selalu semakin dekat kepadamu, semakin berdebar jantungku yang bertutur dalam lunak jiwaku. Semakin jauh kepadamu, semakin takut kehilangan panah asmara yang menghujam jiwa. Setengah mati, kerinduan yang menggila di lubuk inginku. Bila tak berjumpa, sehari bagai sewindu dalam tenangku. Semakin dekat kepadamu, semakin berdebar jantungku yang bertutur dalam lunak jiwaku. Semakin jauh kepadamu, semakin takut kepadamu.